wis Pak Wingo tak pikir. Ora ijol susu. Susu padha wae. Kita akan duet sore hari ini. Iya. Iya, tapi aku harus salam dulu buat istri yang di rumah. Enggak ada live streaming. Aman. Aman ya. Aman. Mas Wendy, kita ketemu lagi. Pokoknya ora pola teman-teman. Ora. Yo. Iya, yo. Ada tebang satu hati sampai mati. Sampai mati, pokoknya. Janji. Thank you. bos. Urung teki. Kok gak dinteni pisan to?